Dan kita lihat yang fidina azakumullah, masyarakat kita, mereka puas dengan ilmu dunia. Padahal kita lihat bagaimana pendahulu kita yang saleh, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika membandingkan ilmu dengan dunia. Rasul menjelaskan bagaimana ad-dunya mal'unah, ad-dunya mal'unah, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha ila zikrullah, yang pertama. Kemudian wa mawalah, kemudian aliman wa muta'ana. Dunia itu terlaknat, kata Rasulullah SAW. Sampai 3 kali disebutkan. Dunia itu terlaknat, dunia itu terlaknat, kecuali illa zikrullah, digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mawalah, apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari keduniaan ini. Kemudian orang-orang yang berilmu dan mengajarkan atau belajar ilmu. Dari empat ini. Selain daripada itu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang ingin memperkaya dirinya, hendaklah digunakan untuk kejalannya Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dengan bimbingan ilmu pula. Maka inilah ilmu nafi', ilmu yang berasal daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang murni, yang tidak ada tambahan-tambahan. Asyhadu an la ilaha illallah.